Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Halallahu ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ti, jika kalian meragukan adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum. Maka ketahuilah, sesungguhnya kami sanggup menciptakan kalian ada yang dari tanah, kemudian ada yang dari nutfah, kemudian beralih ke alaqah, kemudian beralih ke mudghah. Ada yang terbentuk, ada yang kemudian tidak terbentuk, untuk menjelaskan kepada kalian kekuasaan kami. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajali musamma. Kemudian kami jadikan janin tinggal di rahim sampai waktu yang telah ditentukan, yang kami kehendaki. Thumma nukhrijukum tiflah. Kemudian kamilah yang mengeluarkan kalian sebagai bayi yang hidup. Summa litabluhu asyuddakum. Kemudian kalian ada yang sampai mencapai usia dewasa. Wa minkum mayutawaffa. Sebagian dari kalian ada yang diwafatkan sebelum itu. Wa minkum mayuraddu ila ardhil umur. Dan sebagian kalian ada yang sampai mencapai usia yang paling rendah, yakni sangat tua dan tidak bisa apa-apa. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, yang tidak tahu apa-apa setelah sebelumnya mengetahui, yakni ikut. Wa taral ardha hamidatan, dan kalian melihat bumi tenang. Fa idza anzalna Naam. Kalian melihat bumi hamidatan, yakni gersang, tandus. Ya. Fa'idha anzalna alaihal ma'a, maka ketika kami turunkan di atas bumi itu air hujan, ihtazzat warabat, maka bumi itu bisa dipakai untuk bercocok tanam dan berkembang tanamannya. Wa ambatat min kulli zaujin bahij, kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Yang membanggakan, yang menyenangkan untuk dilihat. Dzalika bi'annallaha wal haq. Yang demikian itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang berhak diibadahi. Wa annahu yuhyil mauta, dan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah mampu menghidupkan lagi yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatul la riba fiha, dan bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kuburan. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay yaqulu ta'ala ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi ay syakka was tabaha wa adima awa adamu ilmin na'am bi wuku'ihi ma anna alwajib 'alaikum an tusaddiqu rabbakum wa tusaddiqu rusulahu fi dhalik walakinna idza baitum ila ghaib fahakum dalilaini aqliyaini tusyahidunahuma kullu wahidin minhuma yadullu dalalatan qati'atan ala ma syakaktum fihi wa yuzidu an qulubikum ar-raib. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu tentang adanya hari kebangkitan, maka enam, kalian ragu atau samar atau tidak mengetahui terjadinya hari kiamat, padahal merupakan kewajiban atas kalian untuk membenarkan roh kalian, membenarkan rasul-rasulnya tentang hal itu. Akan tetapi kalian tidak mau membenarkannya, malah ragu. Maka berikut ini ada dua dalil akli yang bisa kalian saksikan. Masing-masing dari dalil akli itu akan menunjukkan dalil yang pasti atas apa yang kalian ragukan dan menghilangkan keraguan dari hati-hati kalian. Ahaduhuma al-istidlal ibtidai khalqil insan wa anna alladhi ibtada'u sayu'iduhu faqala fihi fa inna khalaqnakum min turabin wa dhalika bi khalqi abil bashar adam alaihis salam thumma min nutfatin ay maniyin wa hadha ibtida'u awwali tahliq thumma min alaqatin ay tanqalibu tilka nutfah bi dillah daman ahmar thumma min mudghatin ay yantaqil dam mudghatan ay qit'ata lahmin bi qadri ma yamdhu wa tilkal madghah taratan takunu mukhallaqah ay musawwarati musawwarin minha khalqul adami wa ghairi mukhallaqah taratan bi an taqdifaha al-arham qabla tahrikiha linubayyina lakum asla nas'atikum ma'a qudratihi ta'ala ala takmili khalqi fi lahzatin wahidatin walakin liubayyina lana kamala hikmatihi wa adhima qudratihi wa si'ata rahmatihi. Dalil akli yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti tentang penciptaan manusia bahwa yang mampu menciptakan manusia mampu pula untuk mengembalikannya. Allah taala berfirman, sungguh kami mampu menciptakan kalian dari tanah, yakni dengan menciptakan bapak manusia Adam alaihissalam, kemudian dari nutfah yakni air mani, dan ini merupakan awal penciptaan, kemudian beralih ke alaqah yakni mani tadi berubah dengan izin Allah Ta'ala menjadi darah yang merah, alaqah. Kemudian beralih kepada mudghah, artinya darah merah tadi berubah menjadi mudghah, yakni sepotong daging seukuran enam yang dihisapnya. Kemudian sepotong daging tadi terkadang terbentuk, yakni terbentuk fisik manusia, dan terkadang tidak terbentuk, artinya gugur dalam rahim sebelum terbentuk. Agar kami menjelaskan kepada kalian asal muasal penciptaan kalian. Walaupun sebetulnya Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan manusia secara sempurna langsung seketika, akan tetapi kami ingin menjelaskan kesempurnaan hikmah Allah Ta'ala, keagungan kekuasaan Allah dan keluasan rahmatnya. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma ay wa nukirru ay nubqi fil arham minal hamli alladhi lam taqdifhu al-arham ma nasya'u ibqa'ahu ila ajali musamma wa huwa muddatul hamli. Kemudian kamilah yang memberi kesempatan janin itu tinggal dalam rahim sampai waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang kami kehendaki. Artinya kami jadikan kandungan itu tinggal dalam rahim, yakni tidak digugurkan oleh rahim. 6. Kami biarkan tinggal di situ sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang kami kehendaki, yakni masa kehamilan 9 bulan. Thumma nukharijukum min butuni ummahatikum tifla la ta'lamuna syai'a wa laysa lakum qudrah wa sakharna lakumul ummahat wa ja'alna lakum fi thadyaiha rizqa thumma tantaqiluna tawran ba'da tawrin hatta tabluhu asyuddakum wa huwa kamalul quwwah wal aqli. Kemudian kamilah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian menjadi bayi yang hidup dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak punya kekuasaan atau kemampuan apa-apa. Dan kami jadikan ibu-ibu kalian untuk mengatur kalian. Dan kami jadikan rezeki untuk kalian melalui ASI ibu kalian. Kemudian kalian beralih dalam tahapan demi tahapan sampai kalian mencapai usia balig, yakni memiliki kekuatan dan akal yang sempurna. Wa minkum mayutawaffa min qabli ayyablugha sinnal ashud wa minkum mayatajawazuhu wa yuraddu ila ardhalil umur ay akhassihi wa ardhalihi wa huwa sinul haram wa tahrif alladhi biyazulul aqru wa yatmahidu kama zalat bakil quwa wa da'ufat. Di antara kalian ada yang kemudian diwafatkan sebelum mencapai usia balig, dan di antara kalian ada yang sampai melewati usia balig, bahkan ada yang sampai mencapai usia yang paling rendah, usia yang sangat tua dan telah berubah segalanya, bahkan ada yang sampai hilang akalnya dan kacau sebagaimana hilang sisa-sisa kekuatannya dan melemah. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a ay li'aj'ala ya'lama hadal mu'ammar syai'a mimma kana ya'lamu qabla dhalik wa dhalika lidhu'fi aqlihi. Saat itu dia tidak mengetahui lagi apa saja yang dulunya ia ketahui, yakni tidak mengetahui orang yang terlalu tua ini apa-apa yang dulunya dia ketahui karena lemah akalnya. Wa quwwatul adami mahfufatun bidu'fain du'fut tuhuliyah. Naam wa naqsiha wa du'ful haram wa naqsihi kama qala ta'ala Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa shayba yahlu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Kekuatan Bani Adam itu akan mengalami dua kali kelemahan. Yang pertama, kelemahan ketika masih kecil karena masih kurang sempurna jika usia yang sangat tua, karena sudah berkurang kekuatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang menciptakan kalian yang asalnya lemah, kemudian setelah lemah menjadi kuat, kemudian setelah kuat jadi makhluk, menjadi beruban. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui, lama lagi Maha kuasa. Ihya'ul ardi ba'da mautiha. Faqala Allah fihi wa taral arda hamidatan ay khashi'atan mubaratan la nabata fiha wala khadra wa idza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat ay taharrakat bin nabat wa rabat ay irtafa'at ba'da khusu'iha wa dhalika li ziyadati nabatiha wa ambatat min kulli zawjin ay sinfin min asnafin nabat bahijin ay yubhijun nadirin wa yusirul muta'amilin fahadhani dalilani al-qati'ani yadullani ala hadhil matalib al-khamsah wa hiya hadhi. Nah, dalil yang kedua, bukti Allah Ta'ala mampu membangkitkan yang telah mati, Allah mampu menghidupkan bumi setelah matinya. Allah Ta'ala berfirman, engkau melihat bumi tandus dan gersang, yakni tandus berdebu, tidak ada tanamannya, tidak ada hijau-hijaunya. Maka ketika kami turunkan air hujan di atasnya, mulailah bumi itu bergerak tumbuh-tumbuhannya. Kemudian berkembang, yakni semakin tinggi setelah tidak ada tanaman. Hal itu karena tumbuhannya semakin bertambah usianya. Kemudian tumbuh dari setiap cabang-cabang tumbuhan yang sangat membuat kagum orang yang melihatnya, yang membuat senang orang yang memperhatikannya. Dua dalil yang pasti ini menunjukkan lima tuntutan ini. Waya hadihi. Nah, dan itulah yang dimaksud. Dzalika alladzi ansa'al adamiyya mimma wusifa lakum. Wa ahyal ardo ba'da mautiha bi anna Allah wal haq ay ar-rabbul ma'bud alladhi la tambaghi al-ibadah illa lahu wa ibadatuhu yal haq wa ibadatu ghairihi batilah wa annahu yuhyil mauta kama abtada al-khalqa wa kama ahyal ardo ba'da mautiha wa annahu ala kulli syai'in qadir kama ashadakum min badi'i kudratihi wa adimi sin'atihi ma ashadakum wa anassa'ata atiyatul la'riba fiha fala wajha istib'atiha wa anallaha yab'ahtu ma fil kubur wa yujazikum bi'amalikum hasanaha wa sayyi'aha. Nah, penciptaan manusia sebagaimana yang telah disifatkan untuk kalian, kemudian Allah menghidupkan bumi setelah matinya, menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, Tuhan yang disembah, tidak layak disembah kecuali Dia. Beribadah kepada Allah itulah yang benar, beribadah kepada selain Allah itulah yang batil. Dan menunjukkan bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang mati, sebagaimana mampu menciptakan makhluk untuk pertama kali, sebagaimana Allah mampu pula menghidupkan bumi setelah matinya. Dan juga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana yang Allah persaksikan untuk kalian, betapa luar biasa dan hebatnya kekuasaan Allah. Betapa agungnya apa yang Allah ciptakan yang telah dipersaksikan kepada kalian. Dan menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada lagi alasan untuk menganggapnya mustahil. Dan bahwasanya Allah Ta'ala mampu membangkitkan yang ada dalam kuburan. Allah akan membalas amal-amal kalian yang baik maupun yang jelek. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Naam. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. An-raibah fil ba'thi ba'dal maut kufrun akbar. An-raiba fil ba'thi ba'dal mauti kufrun akbar. Bahwa sesungguhnya meragukan bangkitan setelah kematian termasuk kufur akbar. Nah, berarti menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Al-fa'idatu atsaniyah. Anna Allah Ta'ala qadirun ala ba'thil mauta wa dzalika bidalilaini akliyaini dzakarahumallahu di hadil ayat. Dan hal itu berdasarkan dua dalil akli yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat ini. Ahaduhuma al-istidlal bibtida'i khalqil insan wa annalladhi ibtada'ahu sayu'iduhu. Ahaduhuma al-istidlal bibtida'i khalqil insan wa annalladzi ibtada'ahu sayu'iduhu. Dalil yang pertama ialah dalil tentang awal penciptaan manusia. Itu menunjukkan bahwasanya yang mampu menciptakan manusia mampu pula untuk mengembalikan manusia seperti semula. Atsani ihya'ul ardi ba'da mautiha. Allah Ta'ala mampu menghidupkan bumi setelah matinya. Kalau bumi yang gedenya kayak gitu bisa dihidupkan kembali, maka manusia yang kecil-kecil lebih gampang lagi ya. Nah, ini dua dalil akli yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah mampu membangkitkan orang yang telah mati. Baik, al-fa'idatu ats-tsalitsah. Annallaha ta'ala khalaqal insana tauran ba'da taurin. Tauran ba'da taurin. Ma'a qudratihi ta'ala ala takmili khalqihi fi lahzatin wahidatin. Liyubayyina lana kamal hikmatihi wa adima kudratihi wa si'ata rahmatihi. Liyubayyina lana kamal hikmatihi wa adima kudratihi wa si'ata rahmatihi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia setahap demi setahap, padahal Allah mampu menyempurnakan penciptaan manusia dalam satu tahap sekaligus. Kenapa? Untuk menjelaskan kepada kita betapa sempurna hikmah Allah, betapa besar kekuasaan Allah, dan betapa luas rahmat Allah Ta'ala. Bisa saja langsung, kun fayakun, jadi Zaid. Kun fayakun, jadi Uthman. Kun fayakun, langsung jadi Ali, langsung kedut, gede besar. Ya. Tapi dijadikan tahap tahap. Nah, liyubayyina lana kamala hikmatihi wa adhima qudratihi wa si'ata rahmati. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Anna Allah Ta'ala yukiru fil arhami ma yasha. Faminhum May yubqi ila sindil asyuddi. Wa minhum may yutawaffa qabla dhalik. Wa minhum may yutawaffa fi ardalil umur. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan janin tinggal di rahim sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di antara mereka ada yang sampai naam dihidupkan sehingga mencapai usia balig. Di antara mereka ada yang diwafatkan sebelum usia balig. Dan di antara mereka ada yang diwafatkan pada usia yang paling rendah. Nah, barakofiku. Al-fa'idatu Al-Khamisa. Anna ardalal umur wasindul haram wat tahrif alladhi bihi yasulul aqlu wa yatmahilu kama zalat baqil quwa wa da'ufat. Nah, bahwa yang dimaksud dengan ardalul umur adalah usia yang sangat tua dan banyak perubahan, bahkan ada yang sampai hilang akalnya dan kacau sebagaimana hilang sisa-sisa kekuatannya dan semakin melemah. Baik, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ardhil umur. Kita memohon kepada Allah taala usia yang barokah, ya. Walaupun sudah tua tapi akalnya masih bagus. fitnah, tidak pikun barakofiku, tidak banyak berubah. Ya. Nah, taib. Al-Faidatu As-Sadisa. Anna man ahyal mauta walladhi la tambagit ibadah illa lahu. Nah, bahwa yang mampu menghidupkan yang telah mati, maka dialah yang layak untuk disembah. Wa huwa Allahu wahdah, dan itulah Allah semata. Baik. Al-Faidatu As-Sabi'ah. Al-Iman bi'anna sa'ata atiyah la riba fiha. Wahuwa min arkanil iman. Mengimani bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan padanya. Dan ini termasuk bagian dari rukun iman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.